Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid, Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan terakhir kita masih dalam bab firman Allah dari Quran Surat Ali Imran ayat 175 yang berbunyi innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Di bawah bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa kutipan-kutipan ayat lain ataupun hadis. Di antaranya berikut ini, beliau mengutip hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Kita baca. Qala an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu marfu'an. Diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna min dha'fil yaqin an turdin nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tikallah inna rizqallah la yajurruhu hirsu harisin wala yarudduhu karahiyatu karihin. Sesungguhnya di antara ciri lemahnya keyakinan adalah engkau mengharap ridha manusia dengan kemurkaan Allah. Dan engkau memuji mereka atas rezeki yang Allah berikan, serta engkau mencela mereka terhadap sesuatu yang Allah tidak berikan kepadamu. Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak akan direbut oleh ketamakan orang-orang yang tamak dan tidak akan dapat ditahan atau tertahan oleh karena kebencian atau adanya kebencian orang yang membenci. Ini hadis yang dikutip oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam Kitab Tauhid. Hadis ini hadis yang mendapatkan kritikan dari sejumlah ulama karena secara kajian sanadnya hadis ini lemah. Namun secara makna ada sisi benarnya sebagaimana nanti akan kita baca uraian yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid. Qala rahimahullah, setelah beliau mengutip ulang hadis tersebut, hadzal haditsu rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Hadis ini tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Wal Baihaqi diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi. Wa a'allahu bi Muhammad ibn Marwan As-Suddi. Kemudian beliau memberikan catatan bahwa hadis ini ada penyakitnya karena ada seorang rawi bernama Muhammad bin Marwan As-Suddi. Wa qala dha'ifun, di mana rawi ini rawi yang lemah. Wa fihi aidan Athiyah Al-Aufi. Dalam sanadnya juga ada Athiyah Al-Aufi. Zakarahu Adz-Dzahabi fi Dhu'afa wal Matrukin. Imam Adz-Dzahabi telah menyebutkan namanya ada di jajaran rawi-rawi yang lemah dan ditinggalkan. Wa ma'nal hadis sahih. Adapun makna hadis itu sendiri benar, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan. Jadi sekali lagi secara kajian hadisiyahnya hadis ini ada kelemahan, namun secara makna ada benarnya. Wa tamamuhu, kelengkapan dari hadisnya adalah wa innallaha bihikmatihi ja'ala ar-rauha wal farha fir ridha wal yaqin. Sesungguhnya Allah dengan hikmahnya telah menjadikan ketenangan dan kebahagiaan itu ada dalam keridhaan dan keyakinan. Wa ja'ala al-hamma wal hazna fi syakki was-sukhti. Dan Allah jadikan kecemasan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan kemurkaan. Artinya kalau kita simpulkan secara ringkas, adalah bahwa hendaknya kita harus lebih memprioritaskan keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada keridhaan manusia. Karena dengan mendapatkan keridhaan Allah, maka kita akan hidup tentram, nyaman dan penuh dengan kebahagiaan. Beda halnya kalau kita lebih memprioritaskan ridha manusia daripada ridha Allah, maka ini akan membuat kita selalu ada dalam keraguan dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yang harus dikejar adalah ridha Allah. Ini pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita utamakan atau kita tanamkan dalam diri adalah keyakinan. Di antaranya keyakinan soal rejeki, bahwa rejeki itu yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi disinggung sedikit bahwa rejeki Allah itu tidak akan direbut oleh ketamakan orang-orang yang tamak dan enggak akan tertahan oleh karena adanya kebencian orang-orang yang benci. Sekalipun banyak orang yang begitu tamak ya mengejar dunia, tetap kita akan memiliki bagian yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan, artinya enggak akan kehabisan. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu apa? Takut. Gitu ya. Enggak perlu takut. Demikian juga sekalipun banyak orang yang membenci kita, enggak suka kepada kita, Gak suka kalau kita mendapatkan rezeki, tapi kalau memang Allah telah tetapkan untuk kita, maka rezeki itu akan sampai kepada kita. Adanya orang-orang yang tamak, adanya orang-orang yang membenci, itu semua tidak akan pernah menghalangi datangnya rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kita. Maka harus selalu menampakkan keridhaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam hadis tadi disinggung bahwa di antara ciri lemahnya iman adalah apa? Kita mencari ridho manusia dengan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memprioritaskan mengejar ridho manusia walaupun Allah murka, ya. Nah, qala qauluhu inna min dha'fil yaqin. Di dalam hadis tadi disebutkan inna min dha'fil yaqin. Sesungguhnya di antara ciri lemahnya keyakinan, adh-dha'fu yudammu wa yuharrak. Yudammu wa yuharrak. Al-da'uf dan al-da'af, diddul quwah. Da'af itu lawan dari kata al-quwah. Kalau da'af berarti lemah, maka al-quwah berarti apa? Kuat, ya. Dalam bahasa Arab ada kalimat da'ufa, ka karuma wa nasara, dha'fan wa dha'fatan wa dha'afiyah, fa huwa dha'ifun, dha'ufun, dha'fan. Wal jam'u jamaknya di'af, du'afa wa dha'fa wa dha'fa wa dha'afa. Au ad-dha'fu bil fathi fir ra'i wa bil dhammi fil badan. Kalimat ad-dha'fu dengan difathahkan, kalau dalam pemikiran dengan difathahkan itu artinya lemah dalam pemikiran. Kalau dengan didhammahkan, adh-dhu'f berarti lemah dalam badan. Lemah pikiran berarti adh-dha'f. Kalau lemah badan adh-dhu'f. Ya. Fahiya dha'ifatun, dha'uf. Ini seputar kata adh-dha'fu dalam bahasa Arab. Kemudian wal yaqin. Kalau yakin, kamalul iman. Ini bukti kesempurnaan iman. Bukti kesempurnaan iman. Berarti kalau ada orang yang lemah keyakinannya, ini menunjukkan lemah apa? Iman. Ya, ini menunjukkan lemah iman. Kalau dikatakan sesungguhnya di antara ciri lemahnya keyakinan, berarti lemahnya keimanan. Sebab antara keyakinan dengan iman itu ada kaitan yang sangat erat. Setiap kali keyakinan seseorang itu kuat, maka imannya pun kuat, sempurna. Ya. Qala Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan al-yaqinu al-imanu kulluhu. Lihat. Iman itu, yakin itu adalah keimanan semuanya. Was-sabru nisful iman. Adapun kesabaran adalah sebagian dari iman atau setengah dari keimanan. Keyakinan adalah keimanan semuanya. Sedangkan kesabaran adalah setengah dari keimanan. Kata Syekhul Islam, bis-sabri wal yaqin tunalul imamah. Dengan kesabaran dan keyakinan, maka kepemimpinan dalam agama akan diraih. Ya, barang siapa yang menginginkan kedudukan, maka kuncinya adalah al-yaqinu was-sabru. Yakin dan sabar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan sebagian mereka a'immah sebagai para pemimpin. Yahduna yang senantiasa menyampaikan petunjuk kepada manusia sesuai dengan perintah kami. Jadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya. Kapan? Lama sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan ketika mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Maka sekali lagi kata Syekhul Islam, tunalul imamah bil yaqin was sabr. Kepemimpinan itu akan dapat diraih dengan keyakinan dan kesabaran. Ya. Dan salah satu dari karakteristik seorang pemimpin, baik itu pemimpin negara secara umum, ya, atau pemimpin yang sifatnya lebih kecil dari itu, adalah yang pertama memiliki keyakinan, yang kedua memiliki kesabaran. Nah, qala rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Apa yang diucapkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud tadi diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Wal Baihaqi fi Zuhd min hadithihi marfu'an. Dan Al-Baihaqi dalam kitab Zuhd diriwayatkan secara marfu'. Qala wa yadkhul fi dhalika tahqiqul iman bil qadris sabiq. Masuk dalam kategori yakin adalah mewujudkan keimanan yang baik terhadap takdir, takdir yang telah ditetapkan. Kama fi hadis Ibni Abbas marfu'an, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas secara marfu, fa in istata'ta an ta'mal birridha fil yaqin faf'al, fa illam tastati fa inna fis sabri ma taqrahu ala ma taqrahu khairan katira. Wa fi riwayatin qultu ya Rasulullah kaifa asna'u bil yaqin, qala an ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhfa'aka lam yakun liyusibak. Fa in istata'ta an ta'mal fir ridha birridha fil yaqin faf'al. Jika engkau mampu berbuat dengan penuh keridhaan dalam keyakinan, maka lakukanlah. Jika engkau mampu berbuat dengan keridhaan dalam keyakinan, maka lakukanlah. Tapi jika engkau belum mampu, maka sesungguhnya kesabaran atas perkara yang tidak kamu sukai itu mengandung banyak kebaikan. Mengandung banyak kebaikan. Dalam riwayat lain disebutkan, qultu ya Rasulullah kaifa asna. Sahabat Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang mesti aku perbuat terkait dengan keyakinan? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sesuatu yang berhubungan dengan takdir. Anta alam annama asobaka lam yakun liyukhti'aka. Kamu tahu, ya, kamu mengetahui bahwa apa yang ditetapkan menimpamu maka tidak akan menimpa selainmu. Dan apa yang ditetapkan menimpa selainmu maka tidak akan menimpa dirimu. Ini kan kaitannya dengan apa? Takdir. Maka tadi dikatakan bahwa masuk dalam keyakinan adalah mewujudkan keimanan yang baik terhadap apa? Takdir. Kalau keimanan kita terhadap takdir itu baik, maka itu artinya ada keyakinan dalam diri kita. Ya, ada keyakinan dalam diri kita. Nah, karena itu tanamkanlah terus keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur segala urusan. Tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang kita belum mengetahuinya. Kalau realistis wajar. Tapi kalau penuh dengan ketakutan, ini menjadi tidak wajar. Ya. Kalau realistis itu kan melakukan sesuatu sesuai dengan pertimbangan, ya. ada pertimbangan-pertimbangan. Ya. Tapi kalau ketakutan itu tidak demikian, ya. Was-was, khawatir, sehingga takut untuk berbuat sesuatu, ini salah. Tetapkan, tancapkan keyakinan dalam diri. Fa idza azzamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah bertekad ingin melakukan sesuatu, maka tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tawakal ini samratul yaqin. Buah dari keyakinan. Ya. Buah dari keyakinan. Orang kalau sudah yakin maka dia tawakal. Bismillah, tawakal itu Allah. Dia sandarkan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saat ingin meraih kebaikan atau dalam rangka mencegah berbagai macam terjadinya keburukan-keburukan. Nah, fattawakkal samratul yakin. Tawakal adalah buah dari keyakinan. Qala qauluhu. Kemudian berikutnya dalam hadis dikatakan antar dhannas bi sakhatillah. Engkau mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah. Maksudnya apa? Ai tu'thiru ridhahum ala ridhallah. Maksudnya adalah lebih memprioritaskan, lebih mengejar ridha manusia daripada ridha Allah. Ya. Jelas. Ini akan membuat apa? Murka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ridha manusia bisa diraih, tapi ini membuat Allah murka. Karena yang Allah inginkan adalah semua orang itu memprioritaskan ridhonya, mengejar ridhonya, bukan mengejar ridho manusia. Jadi kalau kita lebih mengejar ridho Allah, itu nanti ridho manusia akan mengikuti. Ini yang dimaksud dengan engkau mengejar ridho manusia dengan murkanya Allah, yaitu mendahulukan, memprioritaskan keridhoan manusia daripada keridhoan Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika idza lam yaqum biqalbihi min i'dhamillah wa ijlalihi wa haibatihi ma yamna'uhu min istijlabi ridhal makhluq bima yajlibu lahu sukhthu khaliqihi wa rabbih wa malikih. Yang demikian itu ketika dalam diri seseorang atau dalam hati seseorang tidak ada pengagungan kepada Allah. Enggak ada pengagungan kepada Allah. Tidak ada ketakutan kepada Allah. Yang dapat menghalangi keinginan mendapatkan ridha makhluk dengan sesuatu yang bisa mendatangkan murkanya Allah sebagai penciptanya, sebagai Robnya, dan sebagai yang memilikinya, yang menguasainya. Jadi kalau dalam hati kita tidak ada pengagungan kepada Allah, gak ada ketakutan kepada Allah, maka ini akan membuat kita lebih mengejar ridha manusia daripada ridha Allah. Sementara adanya pengagungan dan rasa takut kepada Allah, ini perkara yang bisa menghalangi kita mengharapkan ridha manusia. Ya. Alladzi yatasarrafu fil qulub wa yafrujul karub. Yang mana Allah Subhanahu wa taala lah yang sebenarnya mengatur hati dan melapangkan segala kesempitan, wa yaghfiru dzunub, dan mengampuni dosa. Ya. Nah. Makanya ini soal keyakinan, ya. Kembali kepada soal keyakinan. Kalau keyakinan seseorang tinggi, kuat kepada Allah, maka yang dia kejar adalah ridha Allah, bukan ridha manusia. Tapi saat keyakinan itu lemah, ya, maka ini akan membuat seseorang mengejar ridha manusia, lebih mendahulukan ridha manusia daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan menyebutkan salah satu sebab penting mengapa ada orang yang cenderung mendahulukan ridha manusia daripada ridha Allah. Jawabannya adalah karena tidak ada pengagungan dalam dirinya kepada Allah dan tidak ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Padahal Allah yang membolak-balik hati, yang mengatur urusan hati dan melapangkan segala kesulitan. Nah, bahkan Allah yang mengampuni apa? Dosa. Qala wa bihadzal i'tibar yadkhulu fi naw'in minasy-syirki. Dengan gambaran yang seperti ini, maka mendahulukan ridha manusia daripada ridha Allah itu masuk dalam kategori syirik. Masuk dalam kategori satu jenis dari kesyirikan. Nah, kenapa? Li'annahu athara ridhal makhluk ala ridhallah. Sebabnya adalah karena mendahulukan ridho makhluk daripada ridho Allah. Ini. Yang pertama, itu sebagai tanda lemahnya iman. Yang kedua, itu masuk ke dalam satu jenis apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala waliyullah. Ya. Nah. Jadi penyebabnya adalah karena lebih mendahulukan ridha makhluk daripada ridha Allah. Wa taqarrabu ilaihi bima yaskhatullah. Dan mendekatkan diri kepada makhluk dengan sesuatu yang membuat Allah murka. Wala yaslamu min hadza illa man sallamahullah. Enggak ada yang bisa selamat ya dari hal ini kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Nah, karena memang persoalannya sangat riskan. Banyak orang yang terjatuh ya. Banyak orang yang terjatuh tanpa disengaja ya, tanpa sadar. Tanpa sadar, kalau yang dilakukannya itu ternyata justru malah ada unsur mengejar ridho manusia daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak orang yang supaya membuat orang lain itu senang, dia melakukan segala hal tanpa peduli apakah hal yang dilakukannya itu salah atau benar. Nah, ini. Ya. Yang penting orang lain ridho, orang lain senang, orang lain bahagia. Maka dia melakukan segala hal tanpa peduli salah atau benar. Kalau sudah seperti itu berarti mendahulukan ridhonya siapa? Makhluk daripada ridho Allah. Ya. Kalau mengejar ridho Allah itu tidak seperti itu. Sekalipun dia ingin membuat orang lain senang, maka yang dilakukannya adalah hal-hal yang baik dan yang benar. Dan membuat orang lain senang itu bukan berarti selalu memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Ini hal penting yang harus digarisbawahi. Ya. Kalau kita ingin membuat orang lain senang, membuat orang lain bahagia, tidak mesti memenuhi segala hal yang diinginkannya. Kita ingin membahagiakan orang tua, ingin membahagiakan keluarga, ingin membahagiakan anak. Ya, ingin membahagiakan kerabat, saudara. Itu tidak berarti kita harus memenuhi segala apa keinginannya dan melakukan segala hal yang diinginkannya. Tidak. Kalau batil, terlarang, jangan. Jangan melakukan tindakan dosa demi untuk menyenangkan orang lain, membahagiakan orang tua, istri, anak, dan seterusnya. Nah, makanya dikatakan kembali di sini wala salima min hadza illa man salamahullah. Enggak ada yang bisa selamat dari hal ini kecuali yang Allah selamatkan. Kecuali yang Allah selamatkan. Wa waffaqahu li ma'rifatihi wa ma'rifati ma yajuzu 'ala Allah min itsbati sifatihi 'ala ma yaliqu bi jalalihi. Dan yang Allah beri taufik, yang Allah selamatkan, yang Allah beri taufik untuk mengetahuinya dan mengetahui apa yang boleh bagi Allah dari sifat, dari menetapkan sifat-sifatnya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Wa tanzihihi ta'ala an kulli ma yunafi kamalahu, dan membersihkan, mensucikan Allah Ta'ala dari segala hal yang bisa menghilangkan kesempurnaannya. Wa ma'rifati tauhidihi, dan mengenal tauhidnya. Fi rububiyatihi wa ilahiyatihi, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya. Wabillahi taufiq, hanya Allah yang memberi taufiq. Nah, jadi jelas ya bagi kita kalimat mendahulukan ridha manusia daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi penyebabnya ya sudah kita ketahui, dan kita juga mengerti bahwa itu ternyata satu jenis dari apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala waliyadz billah. Jadi perlu untuk kita semua berhati-hati, jangan sampai melakukan sesuatu ya ternyata membuat Allah murka, walaupun tujuan kita menyenangkan sesama. Nah, kemudian qauluhu wa an tahmadahum ala rizqillah, dan ciri lain dari lemahnya keyakinan adalah engkau memuji mereka, memuji manusia ala rizqillah, atas rezeki yang Allah berikan. Ya. Jadi ini cenderung melupakan kalau sebenarnya yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah. Cuma bisa saja rezeki dari Allah itu datang kepada kita melalui orang lain. Wajar kalau kita mengucapkan syukron jazakallah khair, tapi jangan sampai tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengucapkan syukron jazakallah khair, enggak masalah, memang itu seharusnya. Tapi jangan sampai melupakan kalau sebenarnya yang memberi rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di samping berterima kasih kepada manusia, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai punya keyakinan, wah, kalau seandainya bukan karena antum, ana mungkin enggak akan dapat rezeki. Nah, ini keliru. Kalau enggak ada antum, wah, sepertinya saya tidak akan makan hari ini. Nah, alhamdulillah antum datang bawa makanan. Kalau mengucapkan jazakallah khair, betul, iya. Jangan lupa yang sebenarnya sampai makan, menyampaikan makanan itu ke kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi melalui perantara saudara kita, orang lain. Nah, makanya termasuk bentuk kesyirikan terhadap atau kekufuran terhadap nikmat kan, kalau ada orang mengatakan saya punya rezeki ini karena memang saya dari keturunan orang-orang kaya. Ini warisan dari nenek moyang, warisan dari leluhur saya. Saya bisa begini karena memang ya saya mampu. Ya. Saya bisa. Makanya saya sukses, afwan. Gitu kan? Saya bisa begini ya saya gitu loh. Antum tidak sukses-sukses ya memang antum lemah. Ya. Kalau saya bisa sukses memang hebat. Saya mampu gitu loh. Saya kan sudah bertahun-tahun, antum baru kemarin. Nah. Dan seperti itu, ini kufur nikmat. Ucapkan alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan yakini setiap nikmat yang datang itu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang kalian rasakan, maka pada dasarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ketika menyampaikan nikmat, memberikan rezeki kepada kita, maka Allah adakan sabab dan musabbib. Ada sebabnya dan ada yang membuat sebab. Siapa yang membuat sebab? Allah. Ya. Allah yang buat sebab. Allah berikan rezeki kepada kita tapi melalui perantara orang lain. Ya, melalui perantara orang lain. Entah itu kita kerja pada orang lain sehingga kita dapat gaji, atau ya, kita tidak melakukan seperti itu tetapi ada orang lain yang baik hati kepada kita memberikan sesuatu. Itu sebab semuanya. Sebab yang menjadikan sampainya rezeki Allah itu kepada kita. Makanya jangan bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik rezeki. Bergantung kepada Allah, pemilik rezeki. Kalau manusia itu hanya sebagai perantara, sebab, wasilah saja. Ya. Adapun Allah, di tangannya lah rezeki. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, syarwallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.